Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kita menyambung masih dalam pembahasan yaitu tentang pertanyaan Allah dalam Al-Qur'an kepada mereka yang menyekutukan sesuatu, apa yang disekutui tadi ternyata juga dibuat oleh manusia. Dan sekutu yang mereka sembah tadi itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka dan juga kepada sesembahan itu sendiri. Ya, ini kemudian dijelaskan dari beberapa kalimat, ya, baik. Kemudian kita membaca ucapan musannif, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, qauluhu, yaitu firman Allah ta'ala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan orang-orang yang mereka, yang kalian menyeru, orang-orang yang kalian menyeru dari selain Allah, mereka tidak mempunyai apa-apapun, walaupun hanya kulit ari yang tipis. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membuatnya, menguasainya itu tidak ada. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Walau seandainya mereka mendengar doa kalian, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuru bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti, mereka, orang yang kalian seru itu akan mengingkari sekutu-sekutu yang kalian sekutukan pada mereka, pada mereka. Jadi mereka akan mengingkari. Jadi artinya ketika orang-orang yang disekutui ini, orang-orang yang sudah meninggal atau berhala-berhala, mereka punya alam sendiri, gitu maksudnya. Kok kalian itu mensekutukan mereka dengan Allah, berdoa kepada mereka juga berdoa kepada Allah. Nah, justru mereka ini di akhirat nanti akan mengingkari persekutuan kalian itu. Mereka tidak ridho sebenarnya. Taib. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Maka tidak ada yang bisa memberitakan kepadamu ya Rasulullah SAW seperti pemberitaan yang maha khabir, yang maha mengetahui. Maksudnya, pemberitaan seperti ini, cerita seperti ini itu tidak ada yang bisa memberitakan kepadamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Allah mengetahui kejadian bahwa orang itu akan mengkufuri sesembahan-sembahan yang disembah kepada mereka? Karena apa? Yang berita itu kan Allah. Jadi tidak ada yang bisa memberitakan semisal ini dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Secara keterangan, yukhbiru ta'ala, Allah memberikan pengkabaran, an halil mad'uwin min dunihi minal malaika wal anbiya wal asnam, tentang keadaan orang-orang yang diseru dari selain Allah, dari golongan para malaikat, para nabi, dan patung-patung. Jadi yang diseru itu bisa malaikat, yang diseru itu juga bisa para nabi, juga para patung-patung dan selainnya. Bima yadullu ala ajzihim wad'afihim. Juga menunjukkan kepada kelemahan mereka dan lemahnya mereka. Wa annahum qad antafat anhumul asbab allati takunu fil mad'uwi. Sungguh telah hilang dari mereka sebab-sebab yang akan terjadi pada orang-orang yang diseru. Wahia al-mulk, yaitu kemampuan, hanya kemampuan yang disembah itu kemampuannya tidak ada. Kemudian wasima doa, kemampuan mendengar doa saja tidak, oh sudah mati. Wal kudroh ala stijabatihi, kemampuan untuk menjawab doa itu juga tidak ada. Famata lam tujad hadis surut tamah batolat da'watuhu. Maka kapan saja tidak didapatkan dari orang yang diseru tadi tiga perkara ini. Perkara pertama, kemampuan. Perkara kedua, mendengar doa. Perkara ketiga apa? Kemampuan untuk menjawab doa. Kalau tidak didapatkan tiga-tiga ini, atau salah satu daripadanya, maka doanya itu tertolak. Doanya itu doa yang tidak benar. Fa kaifa idza udimat bikulliha? Maka bagaimana apabila tidak ada seluruhnya dari yang disyaratkan ini? Contoh ya, kita berbicara tentang orang masih hidup. Orang yang dimintai padanya itu masih hidup. Kemudian orang yang masih hidup ini, ternyata orang itu berada di jauh sana, nun jauh di sana. Mungkin kita tahu saja di kota Jogja. Orang yang meminta ini tidak menggunakan alat-alat apapun. Dia hanya menyuruh saja dengan omongannya, tanpa adanya suatu yang menyampaikan kepada orang yang disuruh. Dia bilang, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, tolonglah saya. Tapi ucapan ini tidak didengar oleh orang yang ada di Jogja tadi. Ini termasuk syirik dalam berdoa. Paham gak? Jadi memanggil-manggil, menyuruh-nyuruh, meminta tolong orang, tapi orang itu tidak dengar. Itu termasuk syirik dalam doa, walaupun orang masih hidup. Nah, apalagi yang diminta tadi orang-orang yang sudah mati. Tentu permintaan itu apa? Batolat da'watuhu, tidak sah, tidak benar dakwah atau doa-doanya. Baik. Masya Allah. Jadi ini pembahasan yang bagus. Ya. Seperti di zaman dahulu diceritakan oleh sebagian Arab, orang-orang di Hadramaut maunya. Mereka ketika terombang-ambing di lautan, mereka menyeru kepada syekh-syekh yang ada di daratan, tetapi tidak didengar. Ya syekh fulan, ya syekh fulan, tidak dengar. Nah, ini termasuk apa? Doa yang syirik. Karena yang dimintain itu tidak mendengar, itulah. Ya, dia tidak mendengar. Baik. Fa nafa'anhum al-milk atau al-mulk biqaulihi, maka dinafikan dari mereka kekuasaan, kemampuan. Ma yamlikuna min kitmir. Allah berfirman apa? Mereka tidak memiliki kemampuan, kekuasaan dari hanya kulit ari. Jadi maksudnya kulit ari yang tipis itu saja, sekecil aja itu, mereka tidak punya kemampuan untuk memilikinya atau menguasainya. Qala Ibn Abbas wa Mujahid, berkata Ibn Abbas dan Mujahid, wa Ikrimah wa Atha wal Hasan wa Qatadah, al-kitmir, kitmir itu al-lafafah allati takunu ala nawati tamr. Al-lafafah, kulit tipis yang berada di biji dari buah kurma. Biji kurma, ya, biji kurma aja. Jadi biji kurma itu, kalau antum perhatikan, biji kurma yang kita makan itu mas, itu sebelum ada bijinya itu ada kulit tipis. Nah, kulit itu kadang bening, agak bening putih kayak gitu. Ya. Itu namanya lafafah, namanya kitmir. Ya, kitmir, itu kulit tipis. Kemudian, kama qala ta'ala, juga sebagaimana berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard syai'an wa la yastati'un, dan mereka beribadah dari selain Allah apa yang mereka tidak mampu untuk memberikan rezeki. Orang-orang yang disembah ini tidak memiliki kemampuan dalam hal rezeki dari langit-langit dan bumi sedikit pun. Wala yastati'una, dan mereka pun tidak mampu, tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan rezeki dan tidak punya kemampuan dalam hal apa memberikan rezeki. Baik. Wa qala, dan Allah berfirman pula, Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala daratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahu minhum min dhahir. Katakan Rasulullah SAW, berdoalah kalian pada mereka yang kalian menganggap dari selain Allah itu tidak memiliki walaupun hanya semisal biji zarrah, biji yang kecil di langit-langit dan tidak pula di bumi. Wa ma lahum min syirki wa ma lahum minhum min dhahir, dan tidak pula bagi mereka pada keduanya dari saham membuat langit dan bumi, tidak memiliki saham. Sesembahan-sembahan itu tidak ada sahamnya, andilnya di dalam membuat langit-langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan tidak bagi mereka pada orang tersebut bisa memberikan pertolongan. Jadi demikianlah keadaan-keadaan sesembahan yang disembah, tidak memiliki kekuasaan, kemampuan dan seterusnya. Wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adinalah, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat berupa pertolongan di sisinya kecuali dengan kepada orang yang Allah beri izin padanya. Jadi beri syafaat pun dengan apa? Izin Allah. Berarti orang itu tidak punya kemampuan. Yang namanya sesembahan yang disembah itu pun justru akan mengkufuri ya di hari yaumul kiyamah tentang orang yang menyembahnya. Ya. Jangankan mengharapkan syafaatnya, mereka sendiri tidak mau disembah. Padahal orang-orang yang ada di dunia kan mengharapkan mereka jadi apa? Syafaat. Padahal orang yang diinginkan menyafaati itu ternyata orang itu juga mengingkari penyembahan itu di yaumil qiyamah. Siapa yang mengabarkan ini, Mas? Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wala yunabbi'uka misla khabir. Baik. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ayatnya banyak ya. Atau belum? Baik, bahwa belum. Masyaallah, masih di ayat ini. Baik. Wa nafa'anhum sima'a du'a, dan Allah pun menafikan, meniadakan dari mereka mendengar doa. Jadi berhala-berhala tadi tidak mendengar doa. Jadi walaupun kamu meminta kepadanya, sungguhnya mereka itu tidak mendengar doa. Dan Allah menafikan itu. Allah berfirman, In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Allah mengabarkan, jika kalian berdoa pada mereka, kepada sembahan-sembahan yang patung-patung tadi atau orang yang sudah mati meninggal tadi, itu mereka tidak mendengar doa kalian. Li'annahum ma baina mayyit wa ghaib anhum mustajilun bima khuliqalah. Kenapa, Mas? Di antara alasannya karena sungguhnya apa yang di antara orang yang sudah mati dan orang yang ghaib, ya, orang yang ghaib tidak ada di situ, itu mereka memiliki kesibukan dengan apa yang diciptakan bagi mereka. Jadi orang yang mati itu sibuk dengan apa? Kematiannya, alamnya sendiri. Orang yang gaib, tidak ada yang kamu tidak tampak, itu juga punya kegiatan sendiri. Bagaimana dia bisa mendengar doamu? Insya Allah. Baik. Bagus ini dalam penjelasannya. Kemudian musakhkharin bima umira bihi kal malaika, yang mereka diperintahkan dengan apa yang diperintahkan dengannya seperti para malaikat. Sekarang kalian mau berdoa kepada para malaikat, minta kepada malaikat. Para malaikat itu punya tugas sendiri oleh Allah. Mereka punya alam sendiri, Mas. Sehingga mereka itu apa? Punya tugas yang Allah berikan, sehingga mereka sibuk dengan tugasnya. Nah, itu diantaranya. Apalagi kepada orang yang mati, apalagi kepada orang yang tidak mendengar karena sebab jauh dari kamu dan tidak menggunakan alat-alat tertentu untuk sampai padanya suara. Baik. Tsumma qala, kemudian juga Allah berfirman, walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka dengar, seandainya mereka pun tidak mampu menjawab doa kalian. Li'anna dhalik laisa ilaihim, karena yang demikian itu bukanlah kepada mereka. Fa inna Allah ta'ala lam ya'dan li ahadin min ibadihi fi du'ai ahadin minhum, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memberikan izin kepada seorang pun dari hamba-hambanya dalam doa kepada seorang pun dari mereka. Tidak diberi izin. Tidak boleh kamu berdoa kepada si fulan, tidak boleh kalian berdoa meminta pada si fulan. Ini Allah tidak memberikan izin. Baik. Lastiklalan wala wasitatan, baik itu dia berdoa sendirian ataupun dia berdoa dengan menggunakan wasilah-wasilah, tetap tidak bisa. Ya. Kama taqaddam ba'du adilati dalik, sebagaimana telah berlalu sebagian dalil-dalil yang demikian itu. Allah masih berfirman, wa qawlu ta'ala wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti sesembahan yang kalian sembah itu justru akan mengingkari persekutuan kalian itu. Fatabayyana bihadha, maka jelas dengan ini, anna da'wata ghairillahi syirkun, jelas bahwa berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pula, wa attakhadu min dunillahi alihata liyakunu lahum izza. Jadi kita sudah kemarin mengingatkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memang banyak berisikan tentang masalah syirik dan tauhid, sehingga yang kita baca itu berulang-ulang kayaknya seperti mirip-mirip perintah dan larangannya, perintah dan larangannya mirip. Nah, itulah isi Al-Quran, yaitu berisikan tentang tauhid, menerangkan tentang apa? Syirik. Karena perintah yang paling besar, perintah adalah tauhid. Larangan yang paling tertinggi, larangan apa? Kesyirikan. Sehingga ayat Al-Quran itu memang mirip-mirip. Sehingga yang kita baca kitab Fathul Majid ini, kitab Tauhid ini, dari A sampai Z itu, wah, ayat-ayatnya mirip-mirip. Terulang-ulang seolah-olah. Tetapi bukan terulangnya, Mas, ya. Tetapi pentingnya yang kita tahu, bahwa kesyirikan itu perkara yang sangat berbahaya, bisa menghapuskan seluruh amal soleh kita, bahkan menjadi seorang yang musyrik. Itu syirkul akbar. Baik. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, dan mereka menjadikan dari selain Allah sesembahan agar supaya mereka, keadaan mereka itu sebagai pelindung. Jadi mereka memaksudkan selain Allah itu akan menjadi pelindung. Kalla, sekali-kali tidak. Sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Sekali-kali tidak. Mereka yang dijadikan sembahan itu akan mengkufuri peribadahan kepada mereka. Dan jadilah mereka itu justru atas orang-orang yang menyembah itu menjadi musuhnya. Jadi pertama mereka berharap sebagai pelindung. Kemudian Allah menjawab sekali-kali tidak boleh, tidak bisa. Bahkan mereka akan mengkufuri orang-orang yang beribadah pada mereka. Bahkan justru mereka akan menjadi apa? Musuh, didda, lawannya. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuru bisyirkikum, atau firman Allah Ta'ala yang lain yang saya sebutkan, pada hari kiamat mereka akan mengingkari persekutuan kalian. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yatabarrauna minkum, mereka-mereka yang disembah itu akan berlepas diri dari kalian yang menyembah. Rugi di dunia berharap-harap bisa menjadi pemberi syafaat, berharap-harap bisa jadi pelindung nanti, ternyata mereka menjadi musuhmu, bahkan mengingkari apa yang kalian sembah. Dan yang mengabarkan siapa ini, Mas? Allah. Maka dia jawab, "Fala yunabbi'uka mislu khabir." Masyaallah. Bagus sekali dalam firman ini. Baik. Kama qala ta'ala, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Dan siapa lagi yang lebih sesat dari orang-orang yang dia menyeru kepada selain Allah apa-apa dari orang yang dari zat yang tidak bisa menjawab baginya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, wa hum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka dari doa-doa orang yang menyembah berhala-berhala tadi justru mereka tidak memperdulikannya, tidak memperhatikannya. Jadi kalau ayat-ayat ini dibacakan kepada orang-orang yang menyembah patung, menyembah mayit, ya, dan diterangkan ayat ini, mereka sudah diberitahu di dunia bahwa orang-orang yang kamu seperti itu tuh tidak akan mendengar. Ghafilun, mereka lalai daripada apa yang kalian doakan, bahkan akan menjadi musuh kalian. Ya, tentunya mereka harusnya bisa menerima. Ya, ini perkara yang diberitakan di dunia dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Wa idza khusira an-nasu kanu lahum a'daa'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Dan apabila dikumpulkan manusia di padang mahsyar, kanu lahum, mereka bagi yang disembah a'daa'u, menjadi musuh-musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka yang disembah itu terhadap peribadahan mereka yang menyembah itu mereka mengkufurinya, mengingkarinya. Disebutkan ayat yang mirip-mirip, hampir sama ayat-ayat itu menceritakan tentang kondisi ini, diulang-ulang. Kemudian qala wa qawlu ta'ala wala yunabbi'uka mislul khabir, dan tidak ada yang bisa memberitakan kepadamu semisal yang maha memberitakan, yang maha mengetahui. Siapa itu? Allah. Pemberitaan-pemberitaan keadaan-keadaan ini siapa memberitakan? Allah saja. Orang-orang yang disembah pun tidak bisa memberitakan. Para berhala yang kamu sembah itu juga tidak bisa memberitakan tentang keadaan sebenarnya. Maka ketika itu, ketika Nabi diberitahu seperti ini, ya tentunya kita pun bisa mengambil pelajaran di dunia ini, karena kehidupan itu hanya di dunia untuk mengamalkan Al-Quran, sedangkan di akhirat itu bukan tempat mengamalkan Al-Quran, tapi tempat balasan dari amalan Al-Quran kamu dalam kehidupan dunia. Jadi ayat-ayat itu akan menjadi syafaat. Al-Quran itu akan menjadi apa? Hujjah bagi kamu. Bukan untuk diamalkan lagi, sebagai balasan atas kamu berupa apa? Hujjah atau syafaat. Karena Nabi mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi." Hadis sahih. Baca oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi apa? Penolong bagi pembacanya. Jadi Al-Quran itu di dunia untuk diamalkan, dipelajari, didengar peringatan-peringatannya untuk kita takut apa yang menjadi ancaman di akhirat nanti. Di akhirat nanti sudah bukan untuk dibaca dan bukan untuk diamalkan, untuk menjadi suatu hujjah, syafaat, ya, bagi kita. Taib. Hujjah artinya hujjah untuk menolong kita. Taib. Kalau hujjah untuk menuntut kita, na'udzubillah min dzalik. Ya, kita tidak berharap demikian. Kemudian kata beliau, "Ai wala yukhbiruka bihawaqib al-umur wa maliha wa ma tasiru ilaihi mislu khabir biha." Itu maksudnya tidaklah dia Allah mengabarkan kepadamu kesudahan-kesudahan urusan-urusan ini dan akibat-akibat yang terjadinya dan apa yang terus berlangsung kepadanya, semisal apa yang diberitakan oleh Yang Maha Khabir, Yang Maha Mengetahui. Itu apa salah? Allah. Akibat-akibat nanti di akhirat nanti tidak akan engkau mengetahuinya, kecuali yang mengabarkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Qatadah, berkata Qatadah, yakni nafsuhu tabaraka wa taala, yaitu Allah itu, Allah sendiri yang mengabarkannya. Fa innahu akhbara bil waqi la mahala. Karena Allah sungguhnya mengabarkan sesuatu yang terjadi dan itu mesti, pasti terjadi. Ya, ya. Ini tafsir dari Qatadah rahimahullah. Qultu, aku katakan, wal musyrikuna lam yusallimu lil alimil khabir ma akhbaru bihi an ma'budatihim. Berkata Syekh ini, ya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh sebagai pensyarah kitab Fathul Majid ini, orang-orang musyrik tidak menerima kepada zat yang maha mengetahui, yang maha mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi, apa yang diberitakan dengannya dari peribadahan mereka. Jadi mereka tidak menerima, memang orang musyrik itu tidak menerima pengkabaran ini. Makanya ayat ini pemberitahuan, tapi mereka tidak mau menerima. Orang musyrik tidak menerima. Faqalu, mereka mengatakan, justru mereka mengatakan, ya, tamlik wa tasma wa tastajib wa tasaffa liman da'aha. Ya, mereka mengatakan mampu mereka mendengar, menjawab, memberikan syafaat kepada orang yang berdoa kepadanya, berdoa kepada berhala-berhala. Walam yaltafitu ila ma akhbara bihi al-khabir. Sedangkan mereka tidak menengok sedikit pun kepada apa yang telah diberitakan dengannya oleh al-khabir. Ini siapa? Al-khabir itu Allah Subhanahu wa taala. Min anna kullu ma'budin yu'adi 'abidahu yaumil qiyamah. Dari bentuk sesungguhnya kata pengkabaran Allah tadi, bahwa setiap yang diibadahi itu akan menjadi musuh bagi yang beribadah kepadanya pada hari kiamat. Itu yang dikabarkan oleh Allah tentang peribadahan-peribadahan tadi. Orang yang diibadahi justru menjadi musuh di yaumil qiyamah bagi orang yang beribadah kepadanya. Bukan menjadi penolong, ya, justru menjadi musuh. Baik. Wa yatabarra'u minhu, dan berlepas diri darinya. Kama qala ta'ala, wa yauma nahsyuruhum jami'an, dan pada hari kami kumpulkan mereka seluruhnya. Thumma naqulu lil ladina asyraku makanakum. Kemudian kami pun berfirman kepada orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, berada di tempatnya saja, ya, tetap di tempat kalian. Antum wa syurakaukum, kalian dan orang-orang yang menyekutu kalian, tetap di tempat itu. Baik. Fazayyalna bainahum, maka kemudian Allah pun, kami pun memisahkan di antara mereka yang disembah dan yang menyembah, disendirikan. Pertama dikumpulkan, kemudian apa? Dipisahkan. Baik. Kemudian wa qala syurakauhum ma kuntum iyanan ta'budun. Berkata sekutu-sekutu mereka, tidaklah yang kalian sembah kepada kami, ya, artinya tidaklah kami itu mengakui sembahan kalian kepada kami. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, maka cukup kepada Allah menjadi saksi antara kami dan antara kalian. In kunna an ibadatikum laghafilin, kami benar-benar dari ibadahnya kalian itu tidak memperhatikan. Jadi kami tidak memperhatikan ibadah kalian. Itu jadi saksi bagi antara kami dan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala menjadi saksinya. Baik. Hunalika itu di sana, maksudnya di padang mahsyar, tatablu kullu nafsin ma aslafat. Setiap jiwa itu akan merasakan pembalasan apa yang telah berlalu. Di sana di padang mahsyar itu setiap jiwa itu akan mendapatkan apa, Mas? Balasan dari apa yang telah berlalu dari mereka. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Mereka kembali kepada Allah, pelindung mereka yang benar. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka telah perbuat di dunia. Lenyaplah apa yang mereka harapkan dari sembahan-sembahan tadi yang mereka sembah sebagai penolong, itu menjadi lenyap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya. Masyaallah, ini juga semakin menguatkan kita, orang-orang yang beriman, tentang bahayanya kesyirikan. Selain ancamannya adalah khalidina fiha abada, dalam api neraka, juga menceritakan keadaan mereka sebelum masuk ke neraka. Yaitu apa? Harapan-harapan mereka itu tidak ada gunanya. Karena justru orang-orang yang disembah ini menjadi musuh mereka dan tidak memperdulikan apa yang mereka sembah, bahkan mengingkarinya sebelum mereka masuk api neraka di padang mahsyar. Ya, baik. Akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Jurayj. Ibnu Jarir mengeluarkan sanadnya dari Jurayj. Ibnu Jurayj qala Mujahid, berkata Mujahid rahimahullah, in kunna an ibadatikum laghafilin, maknanya bahwa kami tidak tahu menahu dari peribadahan kalian. Qala yaqulu dhalik kullu shay'in kana yu'badu min dunillah, berkata Mujahid, itu berkata yang seperti ini setiap sesuatu yang diibadahi dari selain Allah. Jadi setiap sesuatu yang diibadahi selain Allah akan berkata demikian, bahwa kami itu tidak tahu menahu dari apa yang kalian ibadahi. Ya. Baik. Kalau di negeri-negeri tertentu ya, kita enggak usah bicarakan masalah syirik ya, luar biasa kesyirikan itu. Sampai air saja bisa diibadahi. Sungai saja bisa diibadahi. Sapi saja bisa diibadahi, dibebaskan ke sana kemari. Enggak boleh kamu apa namanya mengganggu atau membunuh. Daerah yang seperti itu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian fal kayyis yastakbilu hadhil ayat allati hiya al-hujjatu wan nur wal burhanu bil iman. Maka orang yang cerdik, orang yang pandai, al-kayyis, yaitu orang yang bisa menerima ayat-ayat ini. Jadi ayat-ayat yang disebutkan tadi itu bisa diterima, itu orang yang cerdik, orang yang pandai, yaitu sebagai hujjah, cahaya, burhan, bukti, dalil, bil iman, kepada keimanan, wal qabul wal amal, dan menerimanya dan beramal dengannya. Jadi bisa menjadi cahaya, bisa menjadi hujjah kepada keimanan, menerimanya dan beramal. Fayatajarrat a'maluhu lillahi wahdah, fayatajarrat a'maluhu lillahi wahdah duna kulli masiwah. Maka dia hanya mengesakan amal-amal itu hanya kepada Allah saja. Yaitunya menjadikan amal itu hanya untuk Allah saja, tanpa selain sesuatu apa yang selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Mimman la yamliku li nafsihi naf'an wala daf'an. Dari orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan untuk dirinya sendiri memberikan manfaat ataupun dalam hal menolak manfaat, menolak kemudaratan. Fadlan an ghairihi, terutama lagi dari selainnya. Artinya dari selain orang-orang yang dianggap tadi, atau makhluk yang dianggap tadi punya kemampuan seperti para nabi umpamanya atau para malaikat. Itu saja tidak bisa punya kemampuan terhadap dirinya, apalagi orang selain mereka, apalagi benda-benda seperti pocari sweet ini. Iya, bisa jadi pocari sweet ini bisa menjadi benda yang diibadai dan tidak punya apa? Kemampuan sama sekali. Kalau bicara tentang benda mati mungkin mereka terima ya, tapi kalau bicara tentang para nabi, orang soleh, nah mereka susah menerimanya kalau mereka mengatakan tidak punya kemampuan dalam hal memberi manfaat dan mudarat. Ya, kalau masih hidup dengan kemampuan mereka bisa menahan dari mudarat dan manfaat dengan kekuasaan Allah berikan kepada mereka, bisa jadi. Tapi kalau hal sudah meninggal, ya enggak bisa. Ya, itu yang pembicaranya ketika mereka sudah menjadi mayit. Ya, taib. Selesai kita dari penjelasan ucapan beliau, kita masuk ke dalam ucapan musannif setelahnya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis wallahu merahmatinya, wa fi sahih, dalam kitab sahih, yaitu dalam kitab sahih bisa Bukhari Muslim, bisa artinya kitab sahih yaitu kitab hadis yang sahih padanya. Ada kemungkinan. An Anas, dari Anas radhiyallahu an, qala sujja Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Nabi terluka di perang Uhud sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana bisa beruntung, bisa berbahagia suatu kaum yang mereka melukai nabi mereka. Fanazalat hadil ayah, kemudian turun ayat ini, laisa laka min amri syai, Ali Imran 128. Tidak ada bagimu dari urusan ini sedikit pun. Maksudnya begini, nabi mengatakan bagaimana bisa beruntung kaum yang melukai nabi mereka. Nah, nabi telah memutuskan sesuatu tentang masalah ini, kemudian Allah menegurnya, tidak ada bagimu urusan ini sesuatu apapun. Jadi itu urusan Allah. Karena orang-orang yang masih hidup itu bisa mendapatkan apa? Hidayah. Itu pokok di situ yang kita perlu. Selama orang itu masih hidup, kita tidak bisa mengatakan tidak berbahagia atau tidak bisa mengatakan orang ini akan celaka dan sebagainya. Tidak bisa. Karena itu urusan Allah. Dan banyak daripada orang-orang kafir Quraisy, pemimpin-pemimpinnya, setelah mereka melukai nabi, mereka masuk ke dalam Islam setelah itu. Maka firman ini menegur Nabi SAW. Paham ya? Paham. Ya. Itu menunjukkan demikian. Bagi kita masih hidup, tidak boleh kita sembarangan mengatakan orang itu penduduk api neraka, kecuali nas yang berbicara. Atau kita mengatakan orang itu penduduk surga, kecuali nas yang berbicara. Harus hati-hati. Baik, kita lihat dulu dengan qauluhu fi sahih. Maka di sini disebutkan dalam kitab Sahihain. Baik. Alaqahu al-Bukhari, Imam Bukhari mengalakkan hadis ini, ta'liq hadis ini, mengalakkan hadis ini dengan membuat kadang Imam Bukhari beberapa syekhnya kemudian menyebutkan langsung kepada seorang yang Imam Bukhari itu tidak bertemu, tetapi di tempat lain Imam Ahmad justru menyebutkan sanad yang lengkap. Nah, itu menunjukkan alak yang dilakukan oleh Imam. Wa wasalahu Muslim, dan Imam Muslim pun juga menyambung hadis ini, an Sabit an Anas, dari Sabit dari Anas. Baik. Wa qala Ibnu Ishaq fil Maghazi, berkata Ibnu Ishaq dalam kitabnya tentang peperangan, hadatsani Humaid At-Tawil, telah bercerita kepadaku Humaid At-Tawil an Anas, dari Anas, qala, berkata dia, ya, kusirat ruba'iyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, telah patah gigi taringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. wasujja wajahu, dan terluka wajahnya, wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala damu yasilu ala wajhi, kemudian darah itu mengalir di wajahnya. Waja'ala yamsahu dam, kemudian Nabi pun mulai mengusap darah tersebut. Wa huwa yaqul, sambil berkata, kaifa yuflih qaumun khadibu wajaha nabiyihim, bagaimana bisa beruntung kaum yang melukai, mereka melukai wajahnya Nabi mereka. Wa huwa yad'uhum ya rabbihim, sedangkan Nabi itu berdoa ya kepada Rabb mereka. Fa anzalallahu alayah, Allah pun menurunkan ayat ini. Iya. Qauluhu, Allah ya, ucapan Nabi, sujja Nabi. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat rahimahullah, asujju fi ra'si khasatan fil asad. Kalimat asujju, luka, itu pada asalnya di kepala secara khusus. Pada asalnya dipakai luka yang ada di kepala. Wa huwa ayadribahu bisai wa yajurjahu atau wayajur apa ini? Wayajrahuhu ya. Wayajrahuhu fihi wayasakkahu. Yaitu maksudnya memukulnya dengan sesuatu, maka kemudian melukainya dan apa namanya? Merobeknya. Tsumma istu'mila fi ghairi minal a'dha. Kemudian digunakan kalimat sujja ini, luka ini, pada selain tempat dari kepala, itu dari anggota-anggota badan yang lainnya. Hanya pada kepala, tapi kemudian di anggota badan yang lain. Baik. Dzakara Ibnu Hisam, berkata Ibnu Hisam, min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, anna Utbah Ibnu Abi Waqqas, bahwa Utbah Ibnu Abi Waqqas walladhi kasaru, mematahkan gigi taringnya Nabi itu bagian bawah itu, namanya seorang bernama Utbah Ibnu Abi Waqqas. Wa jarahahu safatahu suflah, dan juga beliau memecahkan bibir Nabi SAW bagian bawah. Ya. Wa anna Abdullah ibn Shihab az-Zuhri huwa alladhi sajjahu fi wajhihi. Dan seorang bernama Abdullah ibn Shihab az-Zuhri, dialah yang melukai Nabi SAW pada wajah Nabi. Wa anna Abdullah ibn Qami'ah jarahahu fi wajnatihi. Dan seorang bernama Abdullah ibn Qami'ah melukai Nabi SAW pada pelipisnya. Fadakhalat hilqatan min hilaqil mikfar fi wajnatihi. Maka kemudian masuklah dua bentuk lingkaran dari lingkaran yang ada pada apa namanya, topi perangnya Nabi SAW, topi terbuat dari besi. Ya, masuk padanya di sini. Itu cerita demikian kurang lebih. Wa anna Malik ibn Sinan masodam fi wajhi Rasulullah SAW. Sedangkan seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan itu menyeka darahnya Nabi SAW pada wajahnya Nabi. Masya Allah ya. Jadi ada tiga orang yang melukai apa? Nabi SAW dari kalangan kufar. Ada satu orang bernama ini Sinan, dia menyeka darah Nabi SAW di wajahnya, ya, wasdar dahu, dan membersihkannya. Waqala lahu, maka Nabi pun bersabda pada Malik bin Sinan, lan tamassak annar, kamu tidak akan disentuh oleh api neraka. Baik, masya Allah. Ini cerita tentang apa? Kaum yang melukai Nabi. Ketika Nabi berucap, tidak akan beruntung orang yang melukai Nabi mereka, kemudian turun ayat. Nanti akan ada penjelasan tentang maksud ayat ini apa. Ya, tadi kita jelaskan sedikit tentang masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang akan datang. Selama orang itu masih hidup, kita tidak bisa menentukan baik dan jeleknya, kecuali nas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti Nabi pernah berdoa di doa kunut, kunut nazilah, karena banyak penghafal Quran yang meninggal dibunuh oleh orang-orang apa? Kafir Quraisy. Tokoh-tokohnya disebutkan satu persatu namanya. Kemudian ditegur oleh Allah. Tidak boleh kamu langsung melaknat apa? Satu persatu. Disebutkan secara umum boleh, tapi satu persatu tidak boleh. Kemudian urusan itu bukan urusanmu. Kemudian ada pembesar-pembesar itu di kemudian hari pak masuk Islam. Nah, itu. Nah, Nabi melaknat mereka, justru mereka apa? Masuk Islam kan? Maka Allah menegur urusan-urusan ke depan itu bukan urusanmu. Paham gak ya, Mas ya? Itu dalil. Tidak boleh kita melaknat apa Mas? Per orang selama dia masih hidup. Selama nas tidak menjelaskannya. Ada nanti datang insyaallah penjelasan itu. Insyaallah kita bertemu di waktu yang akan datang. Cukup itu saja dulu ya. Ya, itu aja mungkin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang fayujarrid ya, bukan pakai ta. Fayujarrid, fayujarridu a'malahu ya. Atau fayujarrid a'malahu. Ya, mengesahkan, memurnikan. Memurnikan amal-amalnya untuk Allah saja. Fayujarrid ya, fayujarrid a'malahu. Memurnikan amal-amalnya untuk Allah saja. Ya, betul. Monggo silakan kalau enggak ada. Abu Novan, ada pertanyaan? Monggo disambi dulu. Enggak apa-apa saja. Monggo disambi dulu. Nanti monggo. Jadi Bapak, ini kan tadi pembahasannya tentang orang yang disembah sama yang disembah. Nah, ya. Dikumpulkan menjadi satu di tempat di Yaumul Qiyamah. Nah ini kalau misalkan yang orang yang disembah ini tadi, dia sempat mengatakan ya udah nanti sembahin aku nanti, tapi ternyata dia tobat, tapi orang yang mendengar tadi itu nggak sempat dengar tobatnya si bulan itu tadi. Nah itu gimana? Ya itu di sana sebenarnya sudah jawaban Allah. Bahwa apapun yang dikatakan orang yang masih hidup bahwa kamu menyembah saya, artinya silakan menyembah saya, semua itu ketika dia meninggal nanti, matilah meninggal itu, semuanya akan menjadikan apa yang disembah oleh orang-orang yang masih hidup itu, mereka akan mengkufurinya semua. Jadi tidak bisa menjadi hujah gitu. Artinya tidak bisa menjadi hujah. Walaupun orang yang disembah itu sudah sempat ngomong pada orang yang menyembah, silakan menyembahku. Kemudian dia bertobat, tobatnya tidak ketahui. Ya, artinya itu bukan jadi alasan. Yang jadi alasan itu Allah mengabarkan bahwa orang-orang itu tidak bisa. Ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang masih hidup, itu maksudnya. Orang-orang yang masih hidup itu diberitahu oleh pemberitaan dari Allah dengan firman-Nya. Seperti momen sekarang kita diberitahu seperti itu. Nanti apapun yang dikatakan orang yang masih hidup, apakah dikatakan orang yang dulunya masih hidup kemudian meninggal, dan orang yang masih hidup ini mengetahui ayat ini, berarti jelas ucapan orang itu tidak bermanfaat. Yaitu ketika dia disembah tidak akan manfaat, karena dia akan mengkufuri apa yang kamu sembah. Begitu maksudnya. Insyaallah begitu. Jadi Allah memberitakan apa yang terjadi setelah mereka dikumpulkan semuanya dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup terhadap orang-orang yang sudah mati. Baik. Alam suap. Waktu ini kan, apa namanya? Boleh katakan dari Abu Jahal itu ketika Rasulullah SAW Iya. Di Mekah itu. Iya. Apakah ada doa khusus? Mesti doa mungkin. Karena itu Abu Jahal itu ketika mendekati itu seperti kayak ada maring gitu. Iya. Seperti ada maring seperti banyak. Ketika sholat itu. Ketika sholat itu hampir kalau mendekat atau menyentuh itu pasti jatuh dia. Ya, tenggeram hukumnya. Enggak tahu wala alam sawab. Ya. Wala alam. Nah, itu bentuk apa namanya? Penjagaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperbuat seperti itu wala alam sawab. Apa ada doa khusus? Belum tahu saya. Wala alam sawab. Ada pertanyaan? Sama-sama. Saya cukup dulu. Tak, tak foto dulu. Silakan.